السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، والصلاة والسلام على أشرف أنبياء المرسلين وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه بإحسان إلى يوم الدين وبعد. Hadirin Allah muliakan, alhamdulillah kita panjatkan puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan karunia Allah berikan kepada kita. Sebagaimana salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi kita Muhammadin alaihi salatu wassalam beserta para keluarga, para sahabat dan orang-orang yang istiqomah berjalan di bawah naungan sunnah beliau sampai hari kiamat kelak. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa na'udzubika min ilmin la yanfa'. Hadirin Allah muliakan, alhamdulillah kita harus banyak-banyak bersyukur atas nikmat yang Allah berikan kepada kita, khususnya nikmat bisa rutin bersama ilmu dengan segala kemudahan yang Allah berikan. Secara umum kita itu belajar setiap pertemuan itu satu hadis atau kurang. Bicara satu hadis, teringat ucapan dari salah satu sosok terbaik di masa tabi'in. Ulama'nya Madinah pada zamannya, bahkan bukan hanya Madinah, ini ulama seluruh kota di dunia Islam sampai hari ini, yaitu Sa'id bin Musayyib, Sayyidut Tabi'in, nama besar di masa tabi'in, yang dinyatakan para ulama tabi'in teralim dalam ilmu fikih, yang meninggal di tahun 94 Hijriah dan lahir tahun 13 Hijriah. Beliau pernah menyampaikan, kuntu arhalul ayyama wal layali fi talabil hadithil wahid. Aku itu melakukan safar, melakukan perjalanan jauh berhari-hari. Berhari-hari. Hanya untuk mendapatkan satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Berhari-hari melakukan safar, perjalanan jauh hanya untuk satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Satu hadis safarnya berhari-hari. Hari ini kita untuk belajar satu hadis enggak perlu keluar dari gerbang pintu rumah. Untuk belajar satu hadis cukup duduk manis di ruang tamu. Ada yang duduk manis di pantry. Ada yang duduk manis di kamar. Bahkan ada yang duduk manis di kasur. Lalu tidur sebelum kajian selesai. Tapi tentu saja gak menyimpulkan atau gak mewakili semua. Dulu itu ulama satu hadis jalan berhari-hari. Dan mereka bukan orang bodoh. Mereka ulama-ulama besar. Satu hadis jalan berhari-hari. jadi fabi ayyi ala rabbikuma tukadziban. Jadi nikmat Rabbmu mana lagi yang kamu dustakan? Hadirin Allah muliakan. Ini yang harus kita renungkan. Kita ini udah dimudahkan banget sama Allah. Dilancarin sama Allah. Dengan biaya bahkan dimudahkan, dimurahkan sama Allah. Dulu tuh orang harus safar untuk bisa dapat satu hadis. Kita sekarang enggak. Maka ini adalah nikmat yang akan ditanya sama Allah. Jangan senang dulu, ini nikmat ditanya nanti sama Allah. Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Adapun nikmat Rabb, adapun nikmat yang Allah kasih kepadamu, yang Rabbmu berikan kepada kamu selama di dunia. Kok kesana ya? Thumma latus'aluna yawma idzin 'anil na'im. Maaf. Thumma latus'aluna yawma idzin 'anil na'im. Pada hari kiamat nanti kalian akan ditanya atas nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kalian. Jadi pasti ditanya nih. Jadi banyak-banyak bersyukur. Banyak-banyak bersyukur. Dan sekali lagi, bersyukur itu harus melibatkan hati. Ketika kita dikasih orang sesuatu barang, pasti kita akan beda perasaan kita sama dia. Bahkan semakin rutin dia ngasih, tumbuh rasa respect, rasa kagum, bahkan rasa sayang. Kenapa? Karena ini orang ngasih rutin, kerjanya ngasih kita terus. Lalu gimana dengan Allah Subhanahu Wa Taala? Falillahil mathalul a'la. Apalagi Allah. Allah ngasih kita setiap saat, setiap waktu, setiap hari. Dan Allah kasih kita nikmat yang paling tinggi, nikmat ilmu, hadir. Masa gak ada rasa sama sekali? Makanya kata para ulama, harus tumbuh rasa cinta kepada Allah. Lalu diucapkan dengan lisan, alhamdulillahi bi ni'mati tatimu salihat. Perbanyak tahmid kepada Allah. Lalu ilmunya diamalin, hadirin. Diamalin. Ilmunya diamalin. Harus diamalkan. Bahkan bukan sekali, kalau bisa diulang-ulang. Kata Proma, kalau itu sunnah minimum sekali seumur hidup. Kalau itu amalan sunnah. Selama kita mampu tentu saja. Tapi kalau bisa diulang-ulang. Dan disitulah terjadi perubahan. Perubahan itu lahir dari repetisi, hadirin. Diulang-ulang. Perubahan itu terjadi dari rutinitas. Makanya ngaji itu harus rutin. Karena disitulah perubahan. Man thabata nabat. Barang siapa yang konsisten di satu titik, dia yang akan tumbuh. Gitu. Kapan perut kita berubah? Kalau olahraga setiap, atau kalau olahraga rutin. Dan rutinnya jangan 3 bulan sekali. Ya gak berubah-berubah. One pack terus. Pokoknya rutin itu yang merubah. Rutin itu yang merubah. Maka banyak-banyak bersyukur sama Allah Subhanahu wa taala dan minta pertolongan agar kita bisa rutin. Lalu jaga syahadatin kita hadirin. Jaga tauhid kita, la ilaha illallah, tidak ada yang berhak diibadahi kecuali Allah, wa anna Muhammadan Rasulullah, dan Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam adalah hamba dan utusan Allah. Lalu marilah kita mengucapkan salawat dan salam kepada Nabi kita, Rasul kita, Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa sallam tasliman kathira. Kita kembali bersama Al-Imam Nawawi, hadith Ibn Umar. Semoga kita bisa selesaikan hari ini dengan segala keterbatasan kita. Dari Al-Imam An-Nawawi rahimahullah menyampaikan wa an ibni Umar radhiyallahu ta'ala anhuma, dari Abdullah bin Umar radhiyallahu ta'ala anhuma, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-muslim akhul muslim. Muslim itu saudara muslim yang lain. La yadhlimuhu, dia enggak menzalimi saudaranya. Wala yuslimuhu, dan dia tidak menyerahkan saudaranya sehingga saudaranya dizalimi oleh orang. Dan kita sudah jelaskan di antara yang sering terjadi adalah kita enggak boleh diam kalau kehormatan saudara kita dirusak dengan gibah, apalagi fitnah. Dan kita sudah jelaskan hadis Nabi SAW, man dhabba'an irdi akhihi bil gibah, barang siapa yang membela kehormatan saudaranya di saat saudaranya enggak ada, maka Allah pastikan Allah akan memerdekakan dia dari api neraka. Allah pastikan Allah akan memerdekakan dia dari api neraka. Itu hal yang penting. Dan kita ingat keterangan Abdullah bin Mas'ud bahwa barang siapa yang mendengar saudaranya digibahi lalu dia tolong, dia bela, maka Allah akan kasih kebaikan di dunia maupun di akhirat. Dan barang siapa mendengar saudaranya digibahi di depannya lalu dia diam aja, dia gak bela, maka Allah akan kasih keburukan di dunia maupun di akhirat. Jadi lihat bagaimana Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam mengajarkan persaudaraan sama kita. Saudara tuh enggak boleh diam aja. Tapi juga enggak harus kasar. Kan enggak harus kasar. Mohon maaf, saya enggak mau dengar ini. Mohon maaf, saya tahu dia beliau orang baik. Itu yang saya tahu. Dan saya enggak mau dengar itu. Tapi ini benar. Saya juga banyak dosa, Anda juga banyak dosa. Gitu. Kalaupun itu benar, belum tentu dia lebih buruk dari kita. Kecuali kalau kita merasa diri malaikat semua, ya nggak salah. Kan suka gitu kan? Oke, itu misalnya anggap aja benar. Itu kalau benar, kalau salah fitnah. Tapi kalau benar, emang dengan itu apa tabrir, apakah itu dalil kita boleh membuka aib orang kecuali ada alasan syar'i. Dan hati kita rusak hadirin, hati kita tuh akan rusak. Jadi sebenarnya kita kan seringkali berpikir kalau saudara kita atau teman kita diomongin orang, digibahi orang, kita sering kan mengkasihani korban gibahan tersebut. Betul gak sih? Gue gak terima, dia kesian banget, masa dia digibahi kayak gitu. Itu gak kira-kira perasaan yang muncul di tengah-tengah masyarakat kalau kita dengar ada teman kita atau saudara digibahi di depan kita gitu loh. Terus kita gak terima. Nah, sering sekali ketidakterimaan kita itu karena kesian sama dia, benar gak sih? Padahal itu benar, itu gak salah. Tapi padahal sebelum dia termudaratkan, kita lebih dulu rusak kalau kita dengar dan nikmati. Korban gibahan atau orang yang diomongin, kalau iman dan tauhidnya bagus, dia akan jatuh, dia akan terpuruk nggak gara-gara diomongin orang? Nggak, oke. Tauhid dan imannya masih struggling lah, masih berjuang. Tapi dia nggak tahu dan nggak dengar. Kira-kira akan ngerusak hatinya, menjatuhkan hatinya nggak? Nggak juga. Sama dia nggak dengar, aman udah. Walaupun mungkin imannya masih labil atau masih naik turun, tapi selama dia nggak dengar aman. Kita mau dengar apa dia diomongin 5 jam sekalipun, kalau dia nggak tahu, dia nggak dengar, aman bagi dia. Tapi bagi kita rusak itu, hati kita dengerin itu rusak. Rusak. Saya mau tanya sama kita, kalau bicarakan hal dunia yang mubah, tapi kita bicarakan secara overdosis, pengaruh ke hati gak? Ini mubah loh. Kita bicarakan hobi segala macam, tapi kelamaan ngomongnya gitu. Itu pengaruh ke hati kita gak? Mengotori hati apa gak? Itu hal mubah dari urusan dunia. Kalau dibahas kebanyakan, itu ngotorin hati. Terus gimana dengan gibah atau fitnah? Ya rusaklah hati kita. Tapi yang jadi masalah, seringkali kita gak merasa sedang dirusak sama orang tersebut. Bahkan kita merasa seru, nikmat. Nah, rasa seru dan nikmat itu sebenarnya itulah bentuk pengerusakan. Berarti sudah ada kerusakan yang terjadi. Sudah ada kerusakan yang terjadi. Jadi memang gak ada alasan untuk dengerin. Begitu kita dengerin, itu sama aja kita kasih pintu kepada pintu akses ke orang tersebut untuk ngerusak hati kita. Untuk ngerusak hati kita. Kalau ada orang mau masuk rumah kita, mau ngerusak ruang tamu kita, kita bukan pintu, enggak. Nah, ini ada orang mau ngerusak hati kita dengan membicarakan orang A, B, C, D. Dan belum tentu benar. Opsinya cuma dia rusak lewat pintu gibah atau fitnah. Loh, kok kita bukain pintu itu loh? Kenapa kita bukakan? Dia mau ngerusak kita sebelum dia ngerusak teman kita itu. Jadi benar-benar gak ada opsi untuk dengar, kecuali ada maslahat syar'i yang kita bisa pertanggungjawabkan di hadapan Allah. Bukan di hadapan si A, si B, si di hadapan Allah. Nanti ketika hari kiamat Allah tanya, kita bisa, saya bicarakan dia karena begini, begini, begini Allah. Dan sangat proporsional ya Allah. Saya gak lebih dari 4 menit karena itu kebutuhan. Begitu itu kita cut, kita cari mak. Kalau kita bisa bertanggung jawab di hadapan Allah, ya udah. Tapi kalau nggak bisa, jangan coba-coba. Jadi sebenarnya sebelum kita bela saudara kita, itu pada dasarnya kita bela diri kita sendiri dulu. Karena orang yang ngomongin saudara kita depan kita, itu sama aja sedang merusak hati kita yang selama ini kita tata capek-capek lelah, letih, ya Allah. Bayangin, tadi malam kita tuh bela-belain tahajud 2 jam, baca Quran 5 juz. Diajakin ngopi jam 8 pagi, terus ngobrol, ngomongin orang. Jadi iman yang kita pupuk tadi malam tuh rusak lagi. Nggak, dan nggak berhenti sampai begitu. Begitu kita menikmati, itu pahala tadi malam bisa jadi kita kasih ke korban atau objek gibahan tersebut. Oh, dan nggak dapat apa-apa. Dan kita senang-senang aja. Bahkan kadang-kadang, makasih bro ya, gue senang ngobrol sama lo. Terus senang ngobrol sama dia. Oh, ini baru saja membuat amal ibadah Anda itu ditransfer ke pihak yang kita omongin. Na'udzubillah, thumma na'udzubillah. Kok bilang makasih tuh? Ada orang lebih lucu lagi. Pokoknya, kalau lo ingin ngobrol lagi, lo tahu harus hubungi siapa. Gimana sih? Kalau lo pengen ngobrol lagi, lo tahu lo harus hubungi siapa. Atau lo bisa hubungi gue kapanpun. Gitu lah. Kok seneng ya amal ibadahnya dia transfer ke yang lain. Kok seneng ya hati itu rusak. Atau lo harus cerita sama gue. Harus cerita sama. Jadi itu sama. Lo harus ngerusak hati gue. Sama ya begitu. Na'udzubillah thumma na'udzubillah. Makanya salah satu hal paling simpel. Dan gak usah ribet-ribet. Siapa sih orang gak pernah terjatuh dalam ghibah selama hidupnya. Coba evaluasi deh. Setelah misalnya kita khilaf terus kita ghibah, abis itu masuk waktu sholat dan kita sholat, pernah gak sholat itu khusyuk? Gak pernah. Gimana mau khusyuk sebelumnya ghibahin orang? Gak mungkin khusyuk. Itu ada bukti virus itu masuk ke dalam hati kita. Nasallallahu salam al-afiyah. Kita lanjutkan. Man kana fi hajati akhi kana Allah fi hajatihi. Barang siapa yang menyelesaikan hajat saudaranya, membantu saudaranya menyelesaikan hajatnya dia, maka Allah akan selesaikan hajatnya. Ini kelanjutan dari hadis ini. Jadi hadirin Allah muliakan, barang siapa yang berusaha menyelesaikan hajat, hajat atau kebutuhannya, hajat atau kebutuhan saudaranya, maka Allah akan selesaikan kebutuhannya. Ini yang perlu kita camkan. Jadi kalau ada orang lagi butuh dan kita bisa bantu, dan maslahatnya jelas, tidak menimbulkan mudarat yang lebih besar, maka bantulah saudara kita. Sekali lagi, kalau kita bisa bantu dan tidak menimbulkan efek samping yang panjang atau ribet, maka bantulah saudara kita. Karena hakikatnya itu adalah upaya kita agar Allah bantu kita. Jadi itu adalah upaya agar Allah itu bantu kita. Hadirin Allah muliakan. Lalu dilanjutkan, wa man farraja an muslim qurbatan min qurbi dunya farrajallahu anhu qurbatan min qurbi yaumil qiyamah. Atau wa man farraja an muslim qurbatan farrajallahu anhu biha qurbatan min qurbi yaumil qiyamah. Barang siapa yang menghilangkan kesulitan seorang muslim di dunia, maka Allah akan hilangkan kesulitan dari kesulitan-kesulitannya di hari kiamat. Jadi kita, jadi kalau kita bantu saudara kita menunaikan hajatnya, keperluannya, kita mudahkan saudara kita dan kita hilangkan kesulitannya, maka Allah akan bantu kita di dunia dan di akhirat. Allah akan hilangkan kesulitan kita di akhirat. Jadi bantu orang tuh kebutuhan. Bantu orang tuh kebutuhan. Catat baik-baik. Bantu orang itu kebutuhan kita. Bantu orang itu adalah upaya agar Allah bantu kita. Bantu orang itu sejatinya bantu diri kita sendiri. Itu mental yang harus dibangun dalam diri kita. Kita butuh bantuan Allah dan kita butuh pertolongan Allah di dunia apalagi di akhirat. Jadi bantu orang itu kebutuhan. Ini harus kita camkan, masukkan ke dalam sanubari kita dan ajarkan anak-anak kita semenjak kecil. Semenjak kecil, jangan justru kita yang ngebangun pola egois dalam diri anak-anak kita. Dari kecil tuh anak-anak diajak, disuruh berbagi, kasih orang, bantu orang. Kalau bawa bekal pas istirahat ada teman sekelas nggak bawa bekal, kasih teman sekelas. Banyak banget ya teman sekelasnya. Ya nggak apa-apa juga, potong-potong aja udah. Itu tanamkan, kamu bantu orang, nah Allah bantu kamu. Tapi tentu saja itu anak-anak kita diajak berpikir yang cerdas dan muafak gitu. Harus ngelihat kondisi dulu. Gitu loh. Kalau kamu mampu dan tidak menimbulkan efek yang jauh lebih besar, bantu. Terus bilang bantu, nak, bantu. Gitu aja, mah. Ada teman lapar, gak bawa duit, pengen sarapan, traktir. Kamu bawa bekal bagi dua. Yang belum makan dua orang bagi tiga. Empat teman yang belum sarapan bagi, berapa? Tiga teman yang belum sarapan bagi empat. Empat teman yang belum sarapan bagi lima. Gitu mental. Nanti Allah kasih keberkahan buat kamu. Dari kecil nih mentalnya harus dibangun dari kecil. Emang kalau dari dulu pelit, sekarang pengen ini agak, emang berjuangnya harus agak lebih ekstra. Karena pola pelit itu udah kokoh, mengakar. Ya dicabutnya butuh taufik dari Allah lalu effort. Tapi kalau dari kecil tanamkan terus kasih. Tapi kalau bagi kita yang dulu memang, aku akuin sih Pak Ustadz, aku memang pelit Pak Ustadz. Enggak, kalau aku sih sebenarnya nggak pelit Pak Ustadz, medit aja. Ya sama, hampir sama lah Mas. Nah itu harus dilawan. Harus dilawan. Banyak doa sama Allah. Jadi bantu urusan orang. Bantu kesulitan orang. Semampu kita. Gak mungkin kita bantu semuanya. Semampu kita. Dan Allah Maha tahu kemampuan kita. Ustaz, kemarin tuh ada yang kecewa sama saya gak bisa bantu dia. Karena saya harus ngurus ibu saya, ya udah nggak apa-apa, semampu kita. Ada pun orang kecewa padahal kita udah berusaha semampu kita, tapi memang nggak bisa. Allah Maha tahu, kita kan bantu bukan biar dipuji orang. Kita bantu orang bukan agar disenengin semua orang. Tapi kita berharap Allah tolong kita. Allah ridho sama kita. Dan sesuai kemampuan kita. Karena ada juga orang tuh bantu biar dipuji. Hanya nama baik aja. Akhirnya capek sendiri. Orang banyak gitu. Mana kita bisa biasa, mana bisa kita selesaikan semua hajat orang? Bisa jadi karena kemampuan kita yang terbatas, orang kecewa. Padahal hadirin Allah muliakan, ini menunjukkan bahwa kita ini harus ikhlas. Jadi ini kebutuhan, ini kebutuhan, ini untuk bantu orang, bantu diri sendiri. Artinya upaya agar Allah bantu kita. Maka niat ketika bantu orang harus ikhlas, ikhlas, ikhlas, biar Allah bantu kita. Biar Allah bantu kita. Hadirin Allah muliakan, jadi poin yang berikutnya juga bisa jadi orang itu gak bantu kita, bahkan gak bilang terima kasih sama kita saat kita bantu. Bahkan mungkin air susu dibalas air tuba. Kita udah bantu lalu dia sakiti kita, dia lupa sama kita. Pas susah datang, pas sudah berhasil lupa sama kita. Pas aku butuh kita dihubungi terus. Pas lagi sukses kita kontak, sengaja gak mau ketemu. Maka solusinya adalah keikhlasan. Makanya orang-orang beriman itu Allah jelaskan dalam surat Al-Insan, surat ke-76 ayat 9, innama nut'imukum liwajhillah la nuridu minkum jazaa'a wala syukura. Sesungguhnya kami itu memberikan makan kepada kalian. Jadi kami memberikan makanan kepada liwajhillah, hanya mengharapkan wajah Allah. La nuridu minkum jazaa'a wala syukura. Kami gak minta balasan, dan kami gak minta ucapan terima kasih. Kami gak ingin balasan, dan kami gak ingin ucapan terima kasih. Itu dia. La nuridu minkum jazaa'a wala syukura. Kami gak ingin balasan dari kalian, dan kami gak ingin ucapan terima kasih dari kalian. Itu ketemu ayatnya. Innama nut'imukum liwajhillah la nuridu minkum jazaa'a wala syukura. kita nih kasih kalian, kan menghadapkan wajah Allah, kami gak ingin balasan dan ucapan terima kasih dari kalian. Habis ini kita lihat ayat ke-10-nya. Kita lihat ayat ke-10. Tapi sebelum ayat ke-10, coba lihat. Innama nuti'imukum liwajahillah la nuridu minkum jazaa'a wala syukura. Catat baik-baik keterangan dari Imam Mujahid, hadirin. Al-Imam Mujahid, salah satu yang terbaik dalam ilmu tafsir, mengatakan bahwa di ayat ini, coba kita lihat ayat ini. Ama wallahi maqaluhu bi alsinatihim. Ayat ini, dalam ayat ini, itu maksudnya mereka tidak mengatakan dengan lisan mereka. Jadi ucapan innama nut'imukum liwajhillah la nuridu minkum jazaa'a wala syukura, sesungguhnya kami itu ngasih kalian makanan hanya mengharapkan wajah Allah. Kami tidak menghendaki balasan, reward, sesuatu dari kalian. Kami enggak menginginkan ucapan terima kasih. Ini diucapkan bukan dengan lisan, kata Imam Mujahid. Walakin alimallahu bihi min qulubihim. Namun ini itu di hati, dan Allah tahu apa ucapan di dalam atau apa niat di dalam hati mereka. Fa'athna alaihim bihi. Maka Allah puji, Allah angkat di dalam ayat ini apa yang ada dalam hati mereka. Liar goba fida likarogibun, agar orang lain itu termotivasi, gitu loh. Jadi kata Imam Mujahid, ini bukan tentang misalnya kita kasih ke seseorang, sebut saja fulan gitu ya. Antum perlu tahu, atau lo perlu tahu fulan, gue ngasih lo ini hanya mengharapkan wajah Allah. Gue gak pengen balasan, dan gue gak pengen ucapan terima kasih dari lo. Jadi lo ambil aja. Bukan dengan lisan seperti itu. Mereka gak ngomong dengan lisan mereka, tapi mereka ucapkan dalam hati. Allah tahu, lalu Allah angkat di dalam ayat ini. Itu, hadirin. Allah angkat di dalam ayat ini. Jelas ini, hadir. Jelas tafsirnya Imam Mujahid. Jadi ini kata Imam Mujahid, ini bukan apa? Ucapan lisan, tapi hati. Yang Allah ketahui, lalu Allah angkat. Allah ketahui dan Allah angkat agar motivasi yang lain. Hadirin Allah muliakan. Nah, terus apa motivasi mereka kalau begitu? Motivasi mereka mencari wajah Allah. Lalu simak ayat ke-10-nya. Inna nakhafu min rabbina yauman abusan qamtarira. Sesungguhnya kami takut kepada Rabb kami, takut akan azab Rabb kami pada suatu hari, yang hari itu orang-orang bermuka masam, penuh kesulitan. Orang-orang itu pucat, orang-orang itu ketakutan, orang-orang itu berada dalam kesulitan yang sangat luar biasa. Itu yang kami takutkan hari itu. Gitu, hadir. Makanya kata itu kembali ke hadis kita. Barang siapa yang memudahkan kesulitan seorang muslim, Allah akan mudahkan kesulitannya pada hari kiamat. Gitu. Jadi orang-orang beriman tuh gak tertarik dengan balasan, gak tertarik dengan ucapan terima kasih, karena fokusnya gimana Allah tolong dia di hari di dunia dan di hari akhirat. Jadi hadirin Allah muliakan, saat orang butuh, orang susah, mungkin pada saat itu kita lagi capek, mungkin pada saat itu kita lagi pas-pasan, bahkan bisa jadi kita gak punya duit. Maka sebelum kita tolak, coba cek lagi kemampuan kita, waktu kita. Mungkin masih bisa diselip-selipin. Kita cek lagi uang kita, mungkin masih ada. Atau kita cek tenaga kita. Mungkin kita gak bantu dia dengan uang, tapi bantu dengan tenaga. Coba kita cek ilmu kita, ide, pemikiran. Kita gak punya uang, tapi kita bisa kasih nasihat yang sangat brilian dengan taufik Allah. Dan ada banyak orang tuh lebih butuh nasihat, lebih butuh masukan, lebih butuh ilmu daripada uang. Orang lagi butuh kita kasih uang 2 juta, mungkin hilang besok, minggu depan habis sudah tuh duit. Tapi kalau kita kasih ilmu, dipakai terus sampai 30 tahun yang akan datang. Dan itu dengan rezeki Allah dia bisa pakai buat makan dan seterusnya. Nah, ketika kita ada di persimpangan, aduh capek banget, ini ada orang butuh, aduh capek, aduh lelah banget, aduh gue juga butuh, maka di saat itu khususnya jemaah, khususnya coba kita ingat lagi bagaimana huru-hara pada hari kiamat. Bagaimana nanti matahari itu ada 1 mil di atas kita. Dan bisa jadi upaya kita nolong saudara kita hari ini itu yang ngebantu kita dari panasnya matahari. Lihat bagaimana orang itu tenggelam dengan keringatnya sendiri pada hari kiamat. Sangat terbuka kemungkinan yang menyelamatkan kita dari tenggelam karena keringat atau dengan keringat kita sendiri itu keikhlasan kita pada saat kita bantu dia hari ini. Coba ingat lagi bagaimana hisab pada hari kiamat. Kita akan diinterogasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Diaudit. Sangat terbuka kemungkinan audit kita, hisab kita, pertanyaan kita itu dimudahkan sama Allah karena keikhlasan kita bantu orang saat ini. Coba ingat lagi rasa haus yang luar biasa. Sangat terbuka kemungkinan kita dikasih segelas air dari haud itu oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu salah satu faktornya keikhlasan kita bantu orang saat ini. Coba ingat lagi bagaimana sirat, jembatan yang begitu tipis dan tajam itu. Itu sangat berat hadirin. Sangat terbuka kemungkinan kita dilancarkan melewati sirat karena keikhlasan kita bantu orang saat ini. Itu hal yang penting. Ingat, bantu dan ikhlas itu kuncian. Jangan harapkan pemberi. Kita dapat, kalau harapan kita itu berapa sih? Nah, kita berharap apa dari orang? Berharap dapat puluhan juta. Puluhan juta gak ada apa-apanya dengan huru-hara hari kiamat. Kita berharap dapat proyek dari dia. Proyek gak ada artinya kalau kita disuruh melintasi sirat. Gak ada artinya. Kita berharap apa? Berharap dikasih mobil sama dia atau dikasih rumah. Gak ada artinya rumah. Kalau matahari 1 mil di atas kita, emang ada artinya rumah? Gak ada. Oh, kita punya rumah matahari jauh banget, kita kalau gak pakai AC kepanasan, hadirin. Itu mataharinya jauh banget, ini matahari 1 mil, emang ada artinya itu rumah? Jadi itu yang perlu kita tanamkan terus, hadirin. Kita tuh pada dasarnya bantu orang untuk kepentingan kita. Jadi jangan sok-sok merasa paling berjasa juga, hadirin. Ini bukan tentang dia, ini tentang Anda dan tentang saya dan tentang kita semua. Kita butuh. Jangan, lu ingat gak, lu tuh kan gue, enggak. Kita ini bantu buat kepentingan kita. Jadi itu tadi, buat apa nuntut orang terima kasih sama kita? Justru sebaliknya, sebagian ulama klasik tuh makasih sama tuh orang. Makasih. Kenapa? Ya lu kasih kesempatan sama gue. Enggak lah, gue bang yang makasih sama lu. Ya kan lu kasih duit gue banyak banget. Lah lu kan gak punya duit, gak dihisap nanti secara duit sama Allah. Nah gue punya duit, gue kan dihisap. Nah dengan ada kesempatan ini, hisap bisa aman nanti. Bismillah. Ini kita seringkali salah berpikir terus. Jadi berantakan hidup kita. Kita merasa berjasa, merasa paling siapa. Oh, kita ini ngerjain sesuatu buat diri kita, bukan buat dia sebenarnya. Agar Allah bantu kita, agar Allah baik sama, agar Allah menolong kita dan mengurai kesulitan kita di dunia dan di akhirat. Makanya kesulitan kondisi tidak boleh menghalangi kita bantu orang. Karena kalaupun kita gak bisa kasih harta, kita bisa kasih yang lain, hadirin. Jangan nilai semua dengan harta. Harta itu penting, tapi gak semuanya. Semua masalah itu diurai hanya dengan harta. Seringkali itu perhatian itu lebih mahal dari semuanya. Jangan perhatian dong. Seringkali senyuman itu tuh lebih dibutuhkan daripada banyaknya harta dalam semua masalah. Ada banyak orang yang dibutuhkan bukan uang, pelukan hangat. Itu. Pelukan hangat. Pelukan dari suami. Pelukan dari ibunya. Pelukan dari ayah gitu. Ada anak laki-laki bandelnya minta ampun, rumah itu dia nggak dikasih fulus tambah bandel tuh anak. Ternyata dia nggak pernah dipeluk sama ayahnya. Itu kalau dipeluk itu bisa nangis, lebih terisak-isak kepada perempuan nangis, dan semua akan rendah dengan taufik Allah tentu saja. Ada banyak hal kita lihat Dan saya yakin banyak jemaah orang lapangan ngerti lah hal-hal itu. Itu. Orang ini pentolan. Masih ada gak sih istilah pentolan? Masih? Enggak. Sekarang masih istilah pentolan di sekolah gitu. Udah lama kita gak sekolah nih. Gitu. Ini pentolan di sekolah nih. Bener kan mas? Kita kan satu era. Emang antum mewakili era hari ini? Belum tentu. Mana nih Iqbal, mana Iqbal? Gak ada ya. Di pentolan segala macam. Justru dia jadi kayak gini, dikasih duit terus sama bapaknya. Itu begitu ketangkep gitu ya. Terus didatangi bapaknya, dipeluk bapaknya, nangis ya. Terus nangis risak gitu. Ada kejadian. Udah bisa berubah tuh anak dengan taufik Allah. Itu begitu. Itu laki-laki, ada banyak perempuan. Itu ada punya masalah berat segala macam. Itu solusinya seringkali. Itu hanya dipeluk sama suaminya misalnya. Diusap kepala sama diusap dan punggungnya. Lalu dikatakan insya Allah semua akan baik-baik aja. Itu aja udah. Cuman solusi cuma dipeluk sama suaminya misalnya. Lalu diusap kepalanya. Lalu diusap punggungnya. Lalu dikatakan insya Allah semua akan baik-baik aja. Itu semua masalah bisa gitu. Nah, mungkin dia punya masalah di usahanya, di bisnisnya, atau sama keluarga. Cuma bukan dikasih uang sama, bukan dikasih debit card atau apa enggak, dipeluk sama suaminya, diusap kepala, punggungnya diusap, dan suaminya juga insya Allah semua akan baik-baik aja. Kita tuh seringkali meremehkan kebaikan jemaah. Kita pikir sebantu orang tuh harus jadi orang kaya dulu. Orang kaya itu dari zaman ke zaman tuh selalu minoritas. Kalau bantu orang harus jadi orang kaya dulu, nggak relevan berarti agama kita. Karena tuh melihat dari zaman ke zaman orang kaya itu mayoritas atau minoritas? Hah? Minoritas. Sedangkan agama kita untuk kita semua. Gak semua harus diselesaikan dengan uang. Ya tadi. Dengan perhatian. Dengan senyuman. Dengan nasihat. Jadi itu hal yang perlu kita camkan bersama-sama. Saya rasa cukup sampai di sini. Berarti kita belum selesai qadar Allah. Insya Allah kita tutup hadis ini di pertemuan yang akan datang. Biadillah. Semoga Allah kasih ilmu yang bermanfaat buat kita dan mental bantu orang tua harus bersemi dalam hati kita. Kita harus latih. Yang udah punya mental itu dikuatkan, semakin semangat. Yang belum punya, ini saatnya untuk ditumbuhkan, ditanam, diperjuangkan, karena disitulah kenikmatan hidup hadirin. Benar nih, kita nih kalau punya mental bantu orang, bahagia hidup kita, karena Allah yang akan bantu kita, Allah yang akan cover semua. Itu tadi kita berusaha tenangkan orang lain, Allah akan tenangkan hati kita, kan itu. Kita berusaha tenangkan orang lain gitu, Allah akan tenangkan hati kita. Dan sekali gak harus dengan uang. Masih ingatkan ucap apa yang dikatakan Ibnu Qayyim, apa yang dikatakan Imam Malik. Ketika ada masalah ribet, mereka tuh hanya datang ke guru mereka, belum cerita aja masalah udah hati udah tenang. Belum cerita nih, hati udah tenang. Ketemu guru tuh, belum cerita, hati udah tenang, kata mereka. Jadi sebenarnya gak harus ribet. Seringkali kita tuh bantu orang, ketemu aja 5 menit gitu. Kita luangkan waktu 5 menit, ketemu, itu tuh bantuan yang sangat luar biasa bagi orang tersebut. Walaupun kita gak merasa apa-apa. Misalnya ditelepon, bro makasih banyak ya gitu. Mas makasih banyak ya. Kita mikir, emangnya gue bantu apa ya? Kan tadi cuma ketemu doang 5 menit, minum kopi udah pulang. Tapi itu bagi banyak orang itu benar-benar air bening di tengah Sahara. Jadi jangan pernah meremehkan kebaikan walaupun sedikit. Makanya kan karena jangan pernah meremehkan walaupun wajah berseri di hadapan saudaramu itu penting bagi banyak orang. Wajah berseri di hadapan saudara. Ini bisa disampaikan jazakallahu khairan. Semoga bermanfaat dan semoga kita bisa amalkan. Apalagi kondisi seperti ini, spirit membantu itu harus ditanamkan, saling support sesama umat, sesama saudara. Gitu. Dan kepada semua orang, bantu kan sama semua orang hadirin. Bantu itu karena Allah kepada semua orang. Itu yang harus kita camkan. Makanya di ayat sebelumnya, ayat ke-8, terakhir, mohon maaf, terakhir, ayat ke-8. Tadi kan ayat ke-9 Al-Insan. Ayat ke-8-nya apa? Wa yut'imuna ta'ama 'ala hubbihi miskina wa yatima wa asira. Ayat yang ke-8 surat Al-Insan. Wa yut'imuna ta'ama 'ala hubbihi miskina wa yatima wa asira. Dan mereka itu memberikan makanan kesukaan mereka. Ingat, makanan kesukaan mereka kepada siapa? Orang miskin. Terus yatim, anak yatim. Terus ini semakin mengejutkan. Kasih makanan kesukaan kita ke orang miskin aja udah mengejutkan tuh. Kasih makanan kesukaan kepada orang miskin itu udah mewah banget hari ini, udah luar biasa. Tapi enggak berhenti anak yatim. Yang terakhir apa? Asiro. Tawanan. Bayangkan, tawanan hadirin. Musuh berarti kan itu. Musuh yang ditawan. Musuh yang ketangkep. Ini ayat ke-8. Musuh yang ini musuh nih. Dikasih makanan, nah, makanan basi bukan. Lihat ini. Ini agama kita hadirin. Ini Quran yang kita baca nih. Kitab suci yang kita baca. Kasih makan kesukaan kepada orang miskin, anak yatim, dan musuh yang ditawan. Emangnya boleh nawan teman? Kan namanya musuh nih. Kok ada perperangan sama musuh ditawan? Baru ayat ke-9-nya tadi, innama nut'imukum liwajhillah la nuridu minkum jazaa'a wala syukura. Sesungguhnya kami kasih makan kalian hanya mengharapkan wajah Allah. Kita enggak pengen balasan. Kita enggak ingin ucapan terima kasih. Jadi ayat ini itu sambungan dari ayat sebelumnya. Yang dikasih siapa? Istri? Bukan. Yang dikasih anak? Bukan. Yang dikasih siapa? Bos? Bukan. Yang dikasih atasan? Bukan. Yang dikasih siapa? Teman yang sama ini bantu kita? Bukan. Yang dikasih miskina, wa yatima, wa asira. Miskina, orang miskin, wa yatima, anak yatim, dan tawanan. Gitu. Ini agama kita, hadirin. Masihkah kita berpikir agama ini mengajarkan radikalisme atau hal-hal yang menyakiti orang secara zalim? Enggak. Makanya kita perlu ngaji yang benar dan langsung ambil dari sumbernya dengan keterangan Nabi SAW, para sahabat, para tabi'in, ulama-ulama kita, Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad, dan para ulama-ulama lainnya. Semoga bermanfaat. Dan semoga kita bisa punya mental memberi dengan ikhlas. Dan semoga Allah tolong kesulitan-kesulitan kita. Allah urai. Subhanakallahumma hamdaka asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Rabbana taqabbal minna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.